Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. طيب إن شاء الله dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan. Barakallahu fikum terkait permasalahan pada bab yang kedua. Barakallahu fikum. Pada sebelumnya barakallahu fikum kita menyebutkan tentang arkanul haji, rukun-rukun haji. Yang pertama ihram, yakni meniatkan untuk haji dan sekaligus bertalbiyah. Yang kedua wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Ini dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang ketiga tawaf ziarah atau tawaf ifadah. Tawaf ifadah atau tawaf ziarah barakallahu fikum ini merupakan rukun. Dan tawaf barakallahu fikum teranggap sama dengan sholat. Dia harus bersuci atau berwudu barakallahu fikum dalam keadaan suci. Dan untuk wanita tidak boleh dalam keadaan haid. Hanya saja tawaf itu boleh berbicara. Sambil tawaf itu boleh berbicara. Barakallahu fikum. Namun tidak boleh memperbanyak bicara. Terkait dengan tawaf, apabila wanita barakallahu fikum yang tawaf ifadah atau tawaf ziarah ini merupakan rukun. Ketika wanita dari awal dia melakukan manasik haji sampai akhirnya menjelang pulang dalam keadaan haid atau nifas, barakallahu fikum, maka boleh baginya melakukan tawaf, barakallahu fikum, walaupun sebenarnya tawaf itu harus dalam keadaan suci. Boleh baginya tawaf karena ini dikecualikan, barakallahu fikum, dia tidak mungkin meninggalkan rukun karena akan kembali ke tempatnya, ke rumahnya. Barakallahu fikum. Hal ini sebagaimana orang sholat dalam keadaan dia tidak mampu untuk bertoharoh, baik berwudu atau tayamum, tidak mampu dalam keadaan sudah masuk waktu sholat atau mungkin dia menunggu ternyata barakallahu fikum akan keluar dari waktu sholat. Maka keadaan seperti itu dia boleh tidak berwudu. Maka seperti ini barakallahu fikum, apabila ada seorang wanita dia haid dan tawaf barakallahu fikum itu boleh diakhirkan sampai akhir bulan Dzulhijjah. Barakallahu fikum itu batasan tawaf. Tawaf ziarah barakallahu fikum. Kalau ternyata sampai akhir bulan menjelang mungkin kurang satu hari masih haid, maka wanita tersebut boleh tawaf dalam keadaan belum bersuci atau dalam keadaan haid, karena ini keterpaksaan yang dikecualikan. Yang keempat di antara rukun haji adalah as-sa'yu baina Safa wal Marwah. Sa'i antara Safa dan Marwah. Barakallahu. Sa'i lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Baik. Sekarang kita masuk pada al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Wajibatul haji. Kewajiban haji. Al-ula yang pertama al-ihram minal miqatil mu'tabarah. Minal miqatil mu'tabari lahu syar'an. Barakakikum. Dia memakai pakaian ihram dari tempat miqat. Yang kemarin telah disebutkan. Yang tempatnya telah diakui secara syariat. Ya Lamlam, Dhul Hulaifah, Barakafikum. Kemudian juga seperti Al-Juhfah, Barakafikum. Kornal Manazil, dan semisalnya. Barakafikum ketika dia hendak berhaji, melakukan manasik, maka dia melakukan paket ihromnya dari mikot yang telah ditentukan. Ini merupakan kewajiban haji. Yang kedua, al-wukufu bi'arofah ilal lail liman ataha naharon. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah berarti tanggal 9 Dzulhijjah. Sampai malam bagi jamaah haji yang datang di Arafah di waktu siang. Ketika tanggal 9 itu dia datang di Arafah untuk wukuf, maka dia barakafikum meneruskan sampai malam. Li'anna nabiyya alaihi salatu wassalam waqafa ilal ghurub, karena Nabi alaihi salatu wassalam beliau wukuf sampai maghrib. Kama sayati fi sifati hijjatihi, sebagaimana akan datang penjelasannya pada sifat haji beliau. Waqala, dan Nabi menganjurkan kaum muslimin untuk mengambil cara-cara manasik hajinya itu seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian ya dariku manasik haji kalian, cara-cara manasik haji kalian. Barakakum. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam ya beliau wukuf di Arafah sampai maghrib. Yang ketiga, al-mabitu bi Muzdalifah lailatan nahar. Ila muntasifil lail. Wukuf mabit bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Kapan itu? Malam Idul Adha. Nahar kan tanggal 10. Idul Hijjah. Malam Idul Adha itu bermalam di Muzdalifah sampai pertengahan malam. In wafaha qablah. Apabila barakakum dia sudah sampai di Muzdalifah sebelumnya. Li fi'lihi alaihi salatu wasalam dalik, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakakum. Jadi ketika wukuf di Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah, barakakum diselesaikan sampai maghrib. Setelah itu barakallahu fikum sampai maghrib, ya berarti ke Muzdalifah untuk mabit. Barakallahu fikum, di situ tanggal atau 10 ya, namanya tanggal 10 atau tanggal Hijriah, barakallahu fikum itu dihitung malam. Maka tanggal 10 atau malam hari raya 10 Zulhijjah, barakallahu fikum, dia bermalam di Muzdalifah sampai pertengahan malam. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, yang keempat, al-mabitu bi Mina layali ayyami tasyriq. Bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Bermalam di Mina. Barakallahu fikum. Jadi tanggal 9 Zulhijjah siang hari sampai maghrib itu wukuf di Arafah. Sampai maghrib berarti masuk tanggal 10 awal, karena malam tanggal 10. Setelah itu beranjak untuk bermalam di Muzdalifah sampai pertengahan malam. Yang keempat tadi sebutkan bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik. Barakallahu fikum. Yang kelima, di antara kewajiban haji, ramyul jumarat murattiban, melempar jamrah, kerikil-kerikil kecil itu, barakallahu fikum, dengan urut, barakallahu fikum. Nanti insyaallah akan disebutkan. Yang keenam, al-halku awit taksir, mencukur atau memendekkan rambut. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Fath ayat ke-27, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, dalam keadaan kalian mencukur rambut-rambut kalian dan memendekkannya. Ini ayat. Dan berdasarkan wali fi'lihi alaihi salatu wassalam wa amrihi bidzalik, dan juga berdasarkan perbuatan beliau dan perintah beliau alaihi salatu wassalam. Yang ketujuh, di antara kewajiban haji adalah tawaful wada', tawaf wada', barakallahu fikum, perpisahan. Liwairil haid wan nifas wan nufasa. Liwairil haid wan nufasa. Untuk selain ya yang haid dan nifas. Laki-laki dan wanita yang tidak haid serta nifas, maka melakukan tawaf wada. Kalau ternyata barakallahu fikum dia haid, ya, maka ini mendapatkan keringanan, gugur kewajibannya, karena bukan rukun, tawaf wada' bukan rukun. Li hadis Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berdasarkan hadis Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, umiron nasu ayyakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khaffafa anil mar'ah al haid. Manusia diperintah agar akhir dari kegiatan mereka pada manasik haji mereka itu adalah barakallahu fikum tawaf di al-bait, di Ka'bah, tawaf wada', kecuali ya hanya saja bagi wanita yang haid, maka beliau memberikan keringanan nifas, haid, memberikan keringanan, barakallahu fikum. Jadi dengan disebutkannya tadi kewajiban haji itu ada 7. Memakai baju ihram. Kemudian barakakum mulai dari mikot yang ditentukan. Kemudian wukuf di Arafah dari siang, diusahakan dari siang sampai barakakum maghrib. Kemudian mabit di Muzdalifah pada malam nahar. Barakakum pada malam hari raya sampai pertengahan malam. Kemudian yang keempat, mabit bermalam juga, tapi di Mina pada hari-hari tasyrik. Kemudian yang kelima, di antara kewajiban haji, melempar jamrah dengan berurutan. Yang keenam, mencukur atau memendekkan rambut. Barakakum. Tahallul. Yang ketujuh, tawaf wada bagi selain ya yang haid dan nifas. Lalu bagaimana kalau meninggalkan? Faman taraka wajiban min hadhihi alwajibati amidan aw nasiyan jabarahu bidamin wa sahha hajjuhu. Maka barang siapa yang meninggalkan kewajiban yang disebutkan tadi dengan sengaja atau dia lupa. Sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya. Maka barakakum cukup baginya mengganti ya dengan menyembelih hewan. Barakakum diat. Dan dengan itu hajinya sah. Lima sabata an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Berdasarkan hadis yang telah tetap dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau menyatakan, man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyarik daman. Barang siapa yang lupa dari manasik-manasik hajinya sedikit saja, 1 poin, 2 poin, ini kewajibannya, atau dia meninggalkannya, maka hendaknya dia barakakum menyembelih hewan ya sebagai tebusannya. Barakakum. Ini adalah kewajiban-kewajiban haji. Wa ma siwa ma dzukira minal a'mal fahuwa sunnah. Dan apa-apa dari selain yang disebutkan tadi, dari amalan-amalan yang selain yang disebutkan tadi, 7 poin tadi, dan juga yang masuk pada rukun-rukun haji selain itu, maka itu hukumnya sunnah. Wa min ahammi hadhi sunan, dan termasuk sunnah-sunnah dalam haji yang paling pentingnya sebagai berikut. Al-awwal yang pertama, al-i'tisal lil ihram. Barakakum. Mandi ketika hendak ihram, ya, ketika hendak memakai pakaian ihramnya itu. Mandi, barakakum. Wa tatayyub, dan memakai minyak wangi. Walibisu taubain abiyadoin, dan memakai 2 pakaian yang berwarna putih. Ya, barakakum. 1 pakaian dipakai untuk sebagai seperti sarung. Ya, kan tidak berjahit, masih lembaran gitu. Nah, berarti tinggal yang atas. Yang atas dipakai, barakakum. Ya, dari bawah ketiak kanan menutupi barakakum pundak kiri. Yang terbalik, yang telanjang badan barakakum itu bagian pundak atas sebelah kanan. Yang kedua, taklimul adzahir wa akhdhu syi'ril anah wal ibti. wa qasus syarib wa ma yulzimu akhdahu, memotong kuku, barakakum, kemudian mengambil atau mencukur, mencabut bulu kemaluan, bulu ketiak, kemudian barakakum merapikan kumis, boleh mencukur, dan apa yang mengharuskan untuk barakakum diambil. Yang ketiga, tawaful qudum lil mufradi wal qarin. Tawaf qudum, barakakum, tawaf karena dia datang sebagai tamu bagi yang melakukan haji ifrad dan haji qiran. Barakakum. Yang keempat, ar-ramalu fi salasatil ashwab al-ula min tawafil qudum. Lari-lari kecil, lari-lari kecil di tiga putaran yang pertama, barakakum, kemudian pada putaran yang berikutnya, berarti empat putaran lagi, itu berjalan. Barakakum, ketika melakukan tawaf qudum, dia lari-lari kecil pada tiga putaran pertama, yang keempat, barakakum, itu berjalan. Ini sunnah, barakakum. Yang kelima, al-ittiba'u fi tawafil qudum. Barakakum. Dia memakai baju ihram. Memakai baju ihram ketika tawaf qudum, tawaf permulaan. Ketika awal datang, awal tiba. Wa huwa ayyaja'ala wastar rida tahta afiqihi al-ayman wa tarfaihi ala afiqihi al-aysar. Cara memakai baju ihram adalah dia mengenakan baju ihramnya tadi, barakakum, dari bawah ketiak yang paling kanan. Pakai gini. Ya. Ini. Berarti pundak tangan kanan tidak, barakakum, terbungkus dengan pakaian ihramnya. Kemudian barakakum menyelubungi ya pundak sebelah kiri, membungkus. Nah, barakakum. Jadi pundak bagi pakaian ihram laki-laki yang tertutup itu pundak sebelah kiri. Pundak yang sebelah kanan, barakakum, itu ya kelihatan. Pundak, lengan itu kelihatan. Yang keenam, al-mabitu bi Mina laila Arafah. Lailata Arafah. Bermalam di Mina pada malam Arafah. Berarti barakakum tanggal 8 atau hari Tarwiyah 8 Dzulhijjah itu bermalam di Mina, kemudian tanggal 9 baru wukuf, barakakum, di Arafah. Sebelum wukuf di Arafah, barakakum, dia bermalam di Mina. Yang ketujuh, at-talbiyah min hinil ihram ila ramyi jumratil aqabah. Melakukan talbiyah, mengucapkan talbiyah. Barakakum. Ketika hendak ihram sampai ketika dia hendak melakukan atau melempar jumrah aqabah. Ini sunnah, barakakum. Mengucapkan talbiyah, barakakum, bukan kewajiban, bukan pula merupakan rukun, namun ya kalau niat untuk ihram niat untuk haji itu merupakan rukun. Barakallahu. Al-qasdu. Keinginan yang kuat ketika dia enggak haji, dia harus memiliki niat seperti ini. Kedelapan, al-jam'u bainal maghribi wal isya bi Muzdalifah taqdiman. Menjamak antara sholat maghrib dan isya. Menjamak sholat maghrib dan isya dengan jamak taqdim. Dilakukan di waktu maghrib. Tidak dikosor, tapi dijamak. Barakafikum ketika dia sampai di Muzdalifah. Ya, sampai di Muzdalifah. Barakafikum, yakni ketika malam hari raya. Malam nahr. Yang kesembilan, al-wukufu bi Muzdalifah indal mas'aril haram minal fajri ila syuruq intayassara. Wa illa fami famuzdalifatu kulluha mauqif. Wukuf, berdiam diri di Muzdalifah. Wukuf itu berdiam diri, boleh duduk, boleh berdiri, ya, yang penting tidak melakukan kemaksiatan. Wukuf di Muzdalifah di sisi Mas'aril Haram, mulai dari fajar sampai syuruq. Barakafikum. Berapa lama dari fajar sampai syuruq? Hah? Satu jaman. Enggak nyampe. Iya. Fajar sampai syuruq. Ya, dia sholat subuh ya di Muzdalifah itu. Ya, kemudian wukuf di situ sampai suruh kurang lebih satu jaman ya. Nah, apabila mudah baginya. Ini sunnah. Barakallahu. Dan jika tidak mampu, maka di Muzdalifah barakallahu semuanya dia ya ada di situ. Barakallahu. Tayyib, insyaallah setelah nanti mungkin kita sebutkan, maka kita akan menyebutkan perjalanan barakafikum dari awal kita berhaji, apa yang dipersiapkan barakafikum sampai tanggal berapa ini, sampai tanggal berapa, kemudian bagaimana barakafikum. Intinya kita baca dulu. Tayyib, sekarang masuk pada bab yang ketiga, al-babus salih, bab yang ketiga. Fil mahzurat, terkait larangan-larangan, wal fidyah, dan terkait fidyah, tebusan, wal hadiyu, hewan sembelihan, wa fihi masail, dan padanya ada beberapa permasalahan. Al mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fi mahzuratil ihram, terkait larangan-larangan ketika ihram. Larangan-larangan ketika ihram. Wahia ma yamtani'u 'alal muhrim fi'luhu syar'an. Yakni perkara-perkara yang tidak diperbolehkan bagi orang yang melakukan ihram, perkara-perkara yang dilarang yang diperbuat untuk orang yang muhrim secara syariat ketika melakukan ihram, wahiyya tis'ah, barakatikum, itu ada sembilan larangan-larangannya ketika melakukan ihram, barakatikum, ya, masih dalam manasik haji. Barakafikum. Maka itu larangannya ada sembilan. Al-awwal, yang pertama, libsul mukhit. Larangan pertama, memakai pakaian yang berjahit. Jadi ketika seorang laki-laki ihram, nah barakakum, itu kan sunnahnya memakai dua pakaian. Yang satu dipakai seperti sarung. Kalau sarung itu ada jahitannya, teranggap ada jahitannya. Tapi kalau baju ihram barakakum itu langsung lembaran kita pakai. Terus satunya yang sebelah atas. Tidak boleh barakakum berupa jahitan, pakai celana atau pakai jubah, tidak boleh. Nanti akan dikecualikan. Wa huwal mufassal ala qadril badan awil afwi minasyarawil wasiyab wa wairihima. Yakni pakaian yang langsung nyambung pakaiannya itu. Berbentuk mengikuti bentuk badan atau anggota tubuh, baik berupa celana panjang, kan langsung ya celana panjang itu ada jahitan ya, dan mengikuti bentuk anggota badan, bentuk kedua paha kaki, maka ini tidak boleh. Wasiat, demikian pula baju koko, gamis, jubah, tidak boleh. Illa liman lam yajid izaron, kecuali bagi siapa saja yang tidak mendapati sarung untuk dijadikan ihram barakafikum, atau tidak mendapati pakaian yang tidak berjahit. Fayajuzu lahu libasus sarawil, maka boleh bagi dia ya, kondisi darurat dia memakai celana. Semuanya pakai baju ihram, ini satu orang kok pakai sirwal. Ya, barakakum. Wa hadzal mahdzur khassun birrijal. Dan larangan ini, pakaian yang berjahit ya, yang langsung berbentuk seperti tubuh, gamis, jubah, celana, ini larangannya khusus untuk laki-laki. Ammal mar'ah fatal bisu masyaat minatiyab. Adapun wanita, maka dia boleh memakai baju apapun sesuai kehendaknya. Jubah, dalamnya ada celananya, barakafikum. Kemudian jilbab besar. Illan niqab wal qafazain, kecuali cadar. Cadar ya, barakafikum, yang kelihatan matanya saja. Dan dua sarung tangan, kaos tangan, barakafikum. Kama saya sih, sebagaimana akan datang, barakafikum penjelasannya. Adapun memakai khimar, penutup wajah, yang langsung dari kerudungnya, itu tidak apa-apa. Bukan termasuk nikok, cadar. Jadi kan, kalau orang pakai cadar ini kan begini. Nah, untuk jilbabnya ini kan ada lapisannya. Nah itu kan nanti kalau nggak pakai cadar boleh ditutup begini. Yes. Maka nanti tertutup begini. Nempel, bisa dibuka gini. Barakalikum. Yang kedua barakalikum, istimalut tibi fi badanihi aw thiyabihi. Larangan ketika melakukan ihram dia memakai minyak wangi di badannya atau pakaiannya. Enggak boleh pakai minyak wangi. Kalau jual minyak wangi ya di luar itu barakakum. Ya, tidak boleh pakai minyak wangi. Wa kadzalika ta'ammada simmu. Demikian pula menyengaja mencium minyak wangi. Enggak boleh. Ini larangan. Wa yajuzu lahu sammu ma lahu raihatun thayyibah min nabatil ardi. Dan boleh baginya, ini pengecualian, dia mencium bau yang enak, yang wangi dari tanaman-tanaman atau bunga-bunga yang ada di bumi. kok ada bunga di situ, melati, dia cium, enggak apa-apa. Barakallahu'alaikum. Ya. Baik. Walahul iktihal bimalati bafihi, dan boleh bagi wanita bercelak asal celaknya tidak barakallahu'alaikum berbau wangi. Walau alam, apakah ada celak berbau wangi? Mungkin ada. Ya, ada. Jadi yang pertama memakai pakaian yang dijahit langsung nyambung, ya, untuk laki-laki tidak boleh. Untuk wanita, ya, tidak boleh pakai cadar. Beda dengan khimar, ya, penutup wajah yang langsung berasal dari kerudungnya itu. Ya, barakallahu. Dan bagi wanita dilarang memakai dua sarung tangan, barakallahu, atau kaos tangan. Larangan yang kedua, tidak boleh memakai minyak wangi pada badan, pakaian, atau menyengaja mencium minyak wangi. Yang ketiga, izalatu syari wadzufri, menghilangkan atau memotong rambut, barakofikum, dan kuku, zakaron kana au unsa, baik laki-laki maupun wanita. Ini ketika ihram, belum tahallul. Wa yajuzu lahu ghuslu ra'sihi biraftin, namun kalau dia mau keramas, rambutnya ingin disiram, maka boleh dia menyiram rambutnya birifkin, dengan lembut, pelan-pelan, barakallahu'alaikum, agar tidak rontok. Wa inin kasara zufruhu, wa inin kasara zufruhu, jazalahu romyuhu. Apabila kok ternyata kukunya ada yang patah, kan tidak boleh memotong kuku, mencabut atau memotong rambut ketika masih ihram. Kok ternyata patah kukunya, maka boleh diambil kemudian dibuang. Yang keempat, tarbiyatu ra'sir rajuli bimulasokin lahu, barakallahu fikum, menutup kepala bagi laki-laki yang penutupnya ini melekat, berarti apa? Pakai songkok, peci, tidak boleh. Barakallahu'alaikum. Walahul istidlal bil khimah wa nahwiha kasyajarah. Tapi boleh bagi dia kalau misalkan kepanasan, dia berteduh di kemah, boleh. Berteduh di mobil, boleh. Berteduh di pohon, boleh. Atau berteduh di belakang orang, mungkin dia besar, tinggi, barakallahu'alaikum, ya, kita sedadanya, barakallahu'alaikum. Wa yajuzu lil muhrim ayyastadilla bisyamsiyah indal hajah, dan boleh bagi orang yang ihram dia itu bernaung dengan payung apabila dibutuhkan, barakallahu. Wal mar'atu mamnu'atun min taghtiyati wajhiha bima amila ala qadrihi kan niqab wal burqa. Dan bagi wanita dilarang untuk menutup wajahnya, barakallahu'alaikum, menutup wajahnya kan niqab, seperti dengan cadar atau burqa, sama cadar, barakallahu'alaikum. Wa yajibu 'alaiha taghtiyatu wajhiha bil khimar inda wujudir rijalil ajanib, dan wajib bagi dia menutup wajahnya. Nah ini, ketika barakallahu fikum sedang ihram, wanita ini tidak boleh pakai cadar. Tidak boleh. Cadar itu nempel di sini. Kalau mau dibuka, di resletingnya dibuka seret gitu, nah lepas. Kelihatan nanti antara ya lubang hidung barakallahu fikum atau di atas lubang hidung sampai sini kelihatan. Kalau ada orang barakallahu fikum makan di tutup gini, itu cadar. Ini kelihatannya saja. Ini tidak boleh pakai cadar. Tapi di sini disebutkan wajib alaiha, wajib baginya untuk menutup wajahnya dengan khimar. Khimar itu barakallahu fikum kerudung. Nah, kerudung itu kadang memiliki banyak lapis. Ini kerudung, ada lapisan lagi jahitan. Nah, ke sini, ada jahitan lagi ke sini. Nanti kalau ada laki-laki atau mau berpapasan, dia tutup begini. Ces. Akhirnya begini, nutup begini. Tapi enggak ada cadarnya. Tapi apakah bisa melihat? Iya, karena kainnya barakallahu fikum bahannya bahan sifon. Bisa yang memakai bisa melihat, yang tidak memakai laki-laki belum tentu bisa melihat. Kok ternyata masih agak tembus, pakai lagi yang kedua. Ada dua barakallahu fikum. Sesuai kebutuhan. Ini wajib untuk menutupi. Barakallahu fikum. Ini pendapat yang kuat bahwasanya cadar itu wajib bagi wanita, dan ini amalannya para sahabat juga, ummahatul mukminin, istri-istri Nabi semuanya pakai cadar. Barakallahu fikum. Dan cadar itu bukanlah merupakan ya adat istiadat orang Arab. Barakallahu fikum. Bukan, tapi memang ya itu adalah sunnah sahabiat, para sahabiah dan istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu. Wa mamnu'atun min libsil qafazain, dan dilarang baginya untuk memakai dua sarung tangan. Wa talbisu ma sya'at min athiyab mimma yunasibuha, dan bagi wanita terserah dia memakai baju apa saja yang menyesuaikan keadaannya. Faman tatayyaba aw ghatta ra'sahu aw libasa aw labisa mukhitan jahilan aw nasiyan aw mukrihan fala syai'a alaihi. Maka barang siapa yang dia memakai minyak wangi atau memakai peci, atau dia memakai pakaian yang berjahit karena jahil, tidak tahu hukumnya. Tidak tahu hukumnya. Kenapa? Karena ya ketua travel jamaah hajinya ya enggak memboleh apa, tidak menganggap itu masalah. Atau tidak memberi keterangan bahwasanya ini larangan. Akhirnya dia berkepikum belajar dari situ, tidak tahu kalau itu larangan. Karena jahil berarti. Aunasian, atau karena lupa. Ingatnya berkepikum kalau sholat ya pakai peci. Lupa dia. Barakafikum. Aumukrihan. Atau karena terpaksa. Atau dipaksa. Fala syai'a alaihi. Maka tidak ada dosa baginya. Lupa. Tidak tahu hukumnya. Barakafikum. Atau terpaksa. Atau dipaksa. Ya. Mungkin dia itu. Ya. Kepalanya luka. Dan dikhawatirkan membahayakan kalau tidak ditutup barakallahu fikum, ya maka ini terpaksa, maka boleh, maka seperti ini tidak ada dosa. Li qauli alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ufiya li ummati alqata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi, dimaafkan untuk umatku kesalahan, kelupaan, dan barakallahu fikum apa yang dia itu dipaksa atasnya, dimaafkan. Barakallahu fikum, kesalahan di sini dikarenakan dia tidak tahu hukumnya. Tapi kalau tahu hukumnya, Famata alimal jahil. Maka tatkala orang yang tidak tahu hukumnya kemudian menjadi tahu, au zakaron nasi, atau orang yang lupa akhirnya baru ingat, au zalal ikrah, atau ketika dia memakai terpaksa akhirnya tidak lagi dipaksa, tidak lagi terpaksa, fa alaihi man'u istidamati hadzal mahdzur, maka wajib baginya untuk tidak terus-menerus berkesinambungan berada pada larangan-larangan tersebut. Awalnya tidak tahu hukumnya, akhirnya di barakafikum dinasehati, diberi masukan oleh jamaah haji yang lainnya. Loh, Pak, enggak boleh pakai minyak wangi. Oh, enggak boleh. Iya. Ada larangannya. Oh, iya. Barakafikum. Kalau sudah tahu, dalilnya juga sudah tegak, paham, maka tidak boleh dia tetap memakai minyak wangi. Demikian pula barakafikum, ketika dia lupa baru ingat, jangan diteruskan oh, lupa. Lanjut saja. Barakafikum, makanya tidak boleh. Atau sifat keterpaksaan sudah hilang, maka tidak boleh dilakukan terus-menerus. Yang kelima, akadun nikah lahu wali ghairihi. Melakukan akad nikah atau barakafikum menikahkan orang lain, tidak boleh. Mungkin kok ketemu, ya tetangganya kok ketemu di Arab. Ah, ya udah nikah saja di situ. Barakatikum. Maka tidak boleh. Atau menikahkan orang lain ketika masih masa-masa sedang melakukan manasik haji. Yang keenam, al-wata'u fil faraj. Berhubungan suami istri. Wa huwa mufsidun lil hajj qabla tahallul al awal. Maka berhubungan dengan istri barakafikum ini merusak haji sebelum dia tahallul awal. Kalau sudah tahallul awal barakafikum maka tidak apa-apa. Walau ba'dal wuqufi bi Arafah, walaupun dia sudah wukuf di Arafah tapi belum tahallul yang pertama barakafikum, maka tidak boleh dia untuk berhubungan dengan istrinya. Yang ketujuh, al-mubasyaratu fi madunal faraj. Bersenang-senang selain bersetubuh dengan istrinya. Barakafikum. Wala tufsidun nusuk. Dan juga melakukan bersenang-senang yang tidak bisa, tidak sampai merusak manasik hajinya. Wa kadzal qublah. Demikian pula barakafikum seperti mencium istrinya, memegang, al-lamas wan nazar bisyahwah, atau memandang wanita lain dengan syahwat, maka ini dilarang. Masih sisa dua. Yang kedelapan, qatlu saydil bir wastiyadu. Membunuh hewan buruan darat, mungkin ada kelinci, mungkin ada rusa. Membunuh hewan buruan yang ada di darat, yang ketika itu dia temui. Atau dia memburu. Membunuh dengan sengaja mungkin, barakafikum. Kok dia berjalan dikencingi. Dia marah, langsung dibunuh kelinci tadi, tidak boleh. Atau hewan-hewan buruan yang biasa diburu, tidak boleh. Atau dia barakafikum bersengaja memburu, maka ini tidak boleh. Wa yajuzu lahu qatlul fawasiq allati amara an-nabi alaihi salatu wasalam bi qatliha fil hilli wal haram. Namun boleh baginya membunuh hewan-hewan yang fasik, hewan-hewan yang diperintah oleh Nabi alaihissalatu wassalam untuk membunuhnya, baik dalam keadaan di luar Masjidil Haram di luar tanah haram atau di dalam tanah haram. Di Indonesia, selain tanah haram kan banyak, selain negeri al-haram, Yaman, Indonesia, Turki, pokok selain itu, hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, maka di tanah haram juga boleh dibunuh. Seperti apa? Barakafikum, itu boleh dilakukan oleh orang yang muhrim maupun yang tidak, yang sedang melakukan ihram maupun yang tidak. Wahiya al-ghurab, seperti gagak. Gagak hitam. Itu barakafikum diperintahkan untuk dibunuh. Lalu apa hukumnya memelihara gagak? Jawabannya haram. Gagak diperintah untuk dibunuh, malah dipelihara. Kecuali milik orang lain. Itu hak dia. Tidak boleh kemudian kita bunuh. Nanti urusannya dengan lain perkara lagi. Atau hewan tersebut, gagak tadi dilindungi di kebun binatang. Maka tidak boleh kemudian kita bunuh. Ular dibunuh. Barakalikum. Atau yang lainnya. Wal fa'roh dan tikus. Diperintah untuk dibunuh. Wal akrob dan kalajengking. Perintah untuk dibunuh. Barakalikum. Yang diperintah untuk dibunuh itu haram dimakan. Ya. Dan yang dilarang untuk dibunuh juga haram dimakan. Seperti kata ada dalilnya larang, dilarang untuk dibunuh, maka enggak boleh dimakan. Karena memakan berarti membunuh, enggak mungkin dimakan hidup dalam perut. Barakallahu. Maka makan gagak apa hukumnya? Haram. Kalau terpaksa, beda lagi hukumnya terpaksa. Orang terpaksa makan HP kenyang halal. Barakalikum. Tikus wajib atau barakalikum diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh. Akrab, kerajengking diperintah untuk dibunuh. Walhidaah, walhidaah ini seperti burung raja wali. Ya, barakalikum. Wow, alam seperti apa itu? Ya, semisal itu. Walhayyah, ular. Barakalikum. Bukan kemudian dipelihara. Wal kalbul akur dan juga anjing yang galak, maka diperintah untuk dibunuh. Barakalikum. Wala yajuzu lahu al-i'anatu ala qatli saydil bar. Dan tidak boleh bagi orang yang sedang melakukan ihram dia membantu orang lain untuk membunuh hewan darat, yang hewan darat tadi menjadi hewan buruan. Membantu. Ada orang barakalikum sedang berburu, ya. Mungkin dia memang orang situ, tidak ikut untuk haji. Sedang berburu, ya. Hewan-hewan yang ada di situ untuk diburu, kelinci mungkin, kancil. Akhirnya dipinjami barakalikum pisau ini, pakai pisau saya ini. Tidak boleh. La bil isyarah, tidak boleh dengan isyarat. Oh, ada di situ, ada di sini. Oh, ada di belakang rumah saya, belakang hotel saya. Tidak boleh diberitahu wala bi ghairiha atau dengan cara yang lainnya. Atau diberitahu teknik, ya, berburu. Ketika itu dia mau berburu memang. Ya. Orang yang diajari tadi dalam keadaan yang mengajari ini sedang ihram, maka tidak boleh. Wala yajuzu lahu wala yajuzu aklu ma suyida min ajlihi. Dan tidak boleh memakan hewan buruan yang diburu karena, ya, perintah dia atau karena untuk dia. Ya. Barakalikum. Ada orang dikasih hadiah. Ini apa ini? Kelinci. Ya, saya berburu karena saya pengen menjamu Anda. Tidak boleh. Barakalikum. Atau dia karena tahu hukumnya untuk berburu ketika sedang ihram itu haram, dia menyuruh orang lain dibayar, tidak boleh. Barakah fikum, dan tidak boleh dimakan. Yang ke-9, la yajuzu lil muhrim wala ghairuhu qata'u syajaril haram au nabatihi au nabatihi rutabi au nabatihi rutabi ghairil mu'azzi. Tidak boleh bagi orang yang melakukan ihram, tidak boleh yang selain juga yang melakukan ihram, memotong pohon yang ada di tanah haram atau tanaman rumput-rumputan yang menghijau yang tidak menyakiti, tidak mengganggu, maka tidak boleh dicabut, tidak boleh dipotong. Barakatuhum, sudah jarang pohon, jarang rumput, malah dicabut, malah dipotong, tidak boleh. Wa yajuzu qat'ul awsal al-mu'azziyah fit tariq. Namun boleh bagi dia memotong dahan-dahan yang mengganggu di jalan. Barakatuhum. Mungkin di jalan itu ya tidak bisa dilewati mobil atau kendaraan kecuali dahan tadi dipotong. Atau bisa, tidak bisa dilewati oleh orang yang berjalan kecuali ya dahan yang menghalangi jalan tadi dipotong, maka boleh baginya dipotong sesuai keadaannya. Wa yustasna min syajaril haram al-idkhir, dikecualikan pohon al-idkhir yang ada di tanah haram itu tidak boleh dipotong, walaupun barakakum mungkin ya dahannya mengganggu. Wa ma anbatahu al-adamiyun bil ijma', dan juga tidak boleh memotong tanaman-tanaman yang ditanam oleh Bani Adam berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama. Barakallahu fikum. Misalkan haji. Ke sana barakallahu fikum, ya. Nanam ya, tanaman sambiloto. Maka barakah fikum tidak boleh ya untuk dicabut kecuali apabila mengganggu. Adapun tanaman yang mengganggu itu ada yang tidak boleh ya untuk ditebang, dicabut secara mutlak. Adalah tanaman idkhir. Wallahualam seperti apa tanaman yang idkhir. Baik, insyaallah untuk selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Naktafi ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadzalu barakatuh.